Fearless. Jam-jam kene eta kolot tapi anang ya, alhamdulillah. Rencana mau ke Suaraja. Saya sesama anaknya di Cipadung. Lain, oi ararane, ayo hidup. Ararane, ararane, kami kecoan. Eta puteng teuing ngeureuna teh jira lain ka dewe. Apaan dewe teh tadi teh geus ngomong geuning mimiti teh dina pendahuluan. Tadi dewe nyarita cekeun dewe teh rek milu kaul ka Bapak Hajat, Bapak Asyep Aan, Bapak Camat, Pak Camat Kemangung teh. Deukeut tetangga dewe ditu. Eta teh murang kali nanti di sepitan cincep cineng di gusaran jumping ke kiri harja ke itu nggak haja sarang paku Aceh di Ciburum sarang paku Aceh tahu di bawah kelontong angker ibu tahu yang kelontong na opa Jono murah nabe murah terima. Tapi tak punya anak kudeuh nak kumi cinta nak kana seni urang-urang teh heueuh geus bisa kumaha. Bagus banget urang mah. Reueus. Reueus. Masih ketika cinta. Aya kene geuning anu kersa ngapuayang dina jaman kiwari. Anu merhatikeun kana kana budaya urang. Anu pinuh ku cekokan-cekokan informasi dina media cetak, media elektronik. Budaya can komputer, can Facebook, Facebookan. Budaya para tumurubus. Can dina breaker-breaker. Breaker-breaker. Wah. Dewek oge kabawakeun kana Facebook, Facebookan. Kana dunia maya. Milu kena dunia maya. www.cepot.com.id. www.cepot.id segala. Apa nama mu? Alhamdulillah. Jadi seni urang teh sararea kudu tetep beradaptasi jeung apresiasi kudu beradaptasi jeung alam modern. Bisa ngikalah zaman. Tak kitu. Cukolot baheula mah kudu bisa ngindung ka waktu mi bapa ka zaman. Iya, adaptasi kekayaan. Lolonokan dia kurina pindah cai pindah tampian pindah tampian pindah rumah tangga ngan kurin kudu dianggerkeun ai pamadegan jeung budaya kudu enak kudu dipertahankeun anu tetep kana kasohorna nagara urang teh tina budayana budaya tos kasohor ka mana-mana keluar nagara tina budaya. Ayeuna turis-turis kurang asing teh diajar ngan dalam, diajar kana gamelan, melang dewek teh sieun bangsa urang hayang jadi dalang ke guguruna teh ka itu ka Perancis, ka Amerika, ka Inggris. Istilah jati ka sirih kujuntina ke mode S2 geuning nya, S2 geuning basa Sunda, dina sastra Sunda kudu ka Belanda. Ka Belanda. Pan era. Era. Benar ka. Padahal ayah sudah besar, sudah kecil. Baik, ku jelain bayang ku. Benar. Kuatak mereka muji kene ke orang Sumedang. Masih kene magduhan tatali karuhun. Tatali karuhun. Tradisi. Akan tradisi tradisi tapi ka kamu Sumedang di awang-awangan Jakarta di Kabupaten Sumedang dengan tingkat soal ideal di Cibuntu. Mata pantas pisan ke Bupati Kaharute Pak Haji Taufik Gunawan dengan ia mungkin buru nyung-nyumping tadi. Oh, mudah-mudahan eh, nunya karena seni, nunya karena budaya nanti Sumedang. Oh, karena kan Sumedang datang Bupati. Oh, dah beda. Sumedang aja nanya Sumedang pahala rumah sakit. Oke, okay, kecanggih. Ngesekuruh ke Bandung. Ngesekuruh ke Bandung. Kecanggih. Jadi, oke. Okay. Pesat. Oh, pesat. Menteri Imam dan ini jadi kawai nanti. Ini dari rumah sakit Sumedang. Alhamdulillah. Makanya ngaya klinik Mitra Sehat adalah buka 24 jam non-stop deket damkar pemadam kebakaran Sumedang nih ya digiring kantor tapi dan jadi digiring kantor damkar Jalan Prabu Gajah Agung klinik gitu sekali muntaber jam 11 itu sisa sekali muntaber peting karena sungai sana sekali muntaber peting di isangan itu dia sebenarnya sangat ke klinik alah alhamdulillah Pak Camat, layar, kebejak, jangan di Cimanggu, banjir, banjir, wae. Nah, ya, gunung, ini gunung gelis. Gunung gelis. Tumatak nyama ke bapak-bapak ini mungkin bibit, kai-kai, none, pelakon di tanah syahwe, pinuhan diri. Pinuhan diri, lestari. Lestari diri. Sono, ya ke Abah Haji Aban. Haji Aban. Ibu Haji Ahmai. Eyang nak kurang kali dede. Eyang tipe magat dede. Bu. Eyang nak Neng Muli Anisha Nurfaidia. Lors. Sarang Chef Muhammad Dika Gumbira. Gumbira. Anu di sepitan di kereut di kicuk mama semurang kali dede. Sumawan. Bu. Eyang kau dede budak dede tadi dede. Eyang kau jadi pongan, barunya jamon. Eyang nak nontep parai di pangkau kan kunok pelor di bejaan mau di bejaan nok pelor di kuai nanti datang. Waktu nanti lama kan saya suan kan. Jadi nggak tahu ada kaman. Oh, ada tu. Untung ya yang neng nunung nur malasari. Dosen. Dosen, iya ogenya. Dua nana dosen neng Mas Yuning dosen di STSI. Ayo nama. Kayaknya terus lain ya, sama nara. Hai dosen deh. Aduh. Ayo sih nanti KPU tidak terangkat. Alhamdulillah, ya, penting dia orang bekerja itu bisa tepang, sekarang orang dia itu akhir umbaran. Dua-dua Abah Poleng, Kang Dadan Tijak di Tanung Sari Sumertani di Toko Sumertani Chef Alba Kang Menteri Imam Pak Haji Budi kan dia kenyo? Ayah kan dia? Alhamdulillah, ada orang dia. Eta kan Aki Jablai kan dia? Pelawak dia. Aduh. Aduh, Bapak Wakil Bupati tadinya ayah. Ya, Bapak Suharya almarhum, Ibu Sukaisi, Eyang, moga-moga ayahnya di alam barjah, sini di tempat anu nikmat halo. Pak Agus Sukanar, atau cina Bapak Dr. Anas Haji Diki Rubiana, Kadis Budbar, ayah. Bapak Dr. Anas Endah Kusyaman, Bapak Camat, saya. Bapak Camat, Bapak Haji Agus Gustiana. Atuh cenah Ibu Hajah Neneng sareng Kang Apuy. Apuy. Kang Apuy ka dieu? Ka dieu. Apa sih Apuy? Naon Apuy? Anu sok dipake nyepah nih. Apuy. Eh Apuy temannya. Apuy. Alah. Bu Aceh di Cibureum. Atuh cenah Pak Aang, Ibu Nina. Bapak Haji Karsita. Oh, nuhun lah, dulu yang tepang. Kang Pepen kan dia, Ibu Mimin. Maka dia. Kang Yang, Kang Ibu Iis. Ini dia, Rai Lepet. Kang Dadang. Ibu Wini. Ibu Wini. Nuhun lah. Kang Yanto Gunadi, Bapak Camat Sumedang Selatan aja. Ya. Ah iya ya Tanjung Siang aya. Kuping. Paingan dina kantongna mendet groko. Bapakna sing kajari. Ada ngiring restu pangitanya kamurang kali nu disepitan di gusaran. Ngiring karo jawaban. Bangja. Tenang. Ai ku kitu teh mah heeh. Bapak Camat ieu tega tega sakalieun budak ti Tajong we indung subuhna bohehe eta ibu ramana di Bekak geuwat bawa ka rumah sakit sieun anak ti Tanus nginfeksi ieu mah ngahaja budak teh dikeureut malah nuleut lagi diburuhan diburuhan tega nian dikong jadi sing horeng kasang tukangna ieu Bapak Camat teh rido ikhlas nya eta nuturkeun sunah Rasul. Perintah Allah itu dulu. Ibadah keneh dulu. Ceritaan. Kakak surah Rasul. Oh, Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam Yusua 80 tahun langkung. Bayangkan saya yang rambut, yang lihat. Baca jurang anak mana hidung. Oh, kebayang nyengir na urang bari jeung tangokeun dina catang. Kadek kudeko dina batu teh jeung teu syukur deui. Jebret. Moat nyengir. Tapi eta ridona ku ikhlasna. Karena. Heeh. Putrana we Kang Nabi Ismail pada di masjid. Oh, tugas Allah teh. Oh. Kutumut-tumutna nepi ka digentian ku doma. Kudu paeta ku raya gung kudu. Maka kaya kudu kurban jeung raya gung teh. Abi caper. Ya, sangke lamun daek mun cit doma kurban, sangke ka sawarga teh mana teu bakal tumpak doma. Oke, tuakan. Ah, saunaha bae kurban. Oh, ngan cabalik na lamun sedek kurban si angket dikuburus ke neraka teh ditengar doma cuman namanya. Oh, murkana eta padahal eta mah falsafah namanya. Hai makna nya masalah sekitu mereka. Jadi ditengar pulak-pulak pas sorangan, jadi numpak sama sorangan. Gitu. Tuh, bahwa lama di sunatan teh tos sepu ayo nama murang kali kene. Murang kali nawan nih maknanya. Cing karena murang kali dikeretek abeh tereh cager. Oh, ini murang kali kena emang pake umur 40 tahun dah bisa cager kerasa. Nah, pake dia bisa cager ayana namun ke Syamingu di sunatan umur 40 tahun Syamingu karek kumapur ayah awewe ngaliwat katempo ping-ping na jauh budeg deg deh wah, renyah dui kita wetan nu sensitif pisan mah keun leumpang manehna teh. Dina buruan batur aya cangcut di poe. Dibayangkeun ku manehna jero cangcut. Jo pudeg-deg renyah deui. Wah, ieu dipakena cuy. Tadi ningali kipe sih. Tah kitu. Ningali sopra. Aya teteh anu sajajar jeung Yunatan teh aya 5 perkara. Hiji nyunatan, dua ngeuritan kuku, katilu gada wung kumis, opat urut bulu kelek, lima baok. Nah, siapa joran dengarana? Nah, aing kudu nyebut bihun. Siapa? Karena baok siapa nyebut dokter? itu sering oleh banyak yang pengizin bawa pulau jemput kenur. Gening cina orang Yahudi geosok urutan kuku, gening orang Yahudi geosok urut kumis, gening orang Yahudi geosok cina urut bulkelek. Si orang aidina Islam ayah hakikatna. Hakikat tuhan ya kan? Ayah hakikatna jadi. Oh, naon hakikat? Nyai tersakur rumahnya, ngan perlu ditutup. Ya carakan rumahnya kan? Hate kakak gorengan. Lagape? Namun urang pasien yang batur ulah dipanjangkeun bebeja ka anak pamajikan eta teh anak pamajikan jadi milu ngewa eta teh manjang ka gorengan teh teu ke samat urang. Namun urang boga kasalahan ka batur geuwat teu hartina teh kudu geuwat menta dihampura eta dihampura. Rengsekeun urusan dunya saacana urang balik ka akhirat. Rengsekeun sagala persoalan. Heeh, ta eta maksudna. Karena upana kihan di ditu. Tuh. Nya, wah raja nak tauhid dulu kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu, malahan kanjeng Nabi Ibrahim bahula anu mimiti ngadobrak pamadegan pamadegan batur anu nyembah berhala. Oh, anu sebut musyrik punya kan? Bari jeung sorangan uah batur geusok. Ngalawan sanagara sakarajaan si Raja Namrud. Raja Namrud jeung anak buah naon teh nyembahna teh kana patung. Sanaon anu sok nyeunan patung teh bapana kanjeng Nabi Ibrahim deui. Eta teh. Sanggeus dia jadi patung disembah. Diwapan kan. Heeh. Tah kanjeng Nabi Ibrahim teh nungulan patung mula letik dan majajar. Padahal teh gantungkeun dina patung panggedena. Sejarah tak tepuguh we ambek meureun laporan tanuluan patung teh. Jeun patung sararemplak. Ewa kanjeng Nabi Ibrahim bener cenah sia maneh nungulan pangeran aing nepi ka sararongek. Cek Namrud. Geus manya ya pangeran songek. Heeh. Rumah asa cenah itu we mun patung rupang gedena geuning cenah itu paneungeun ge gantung. Goblok. Wah, kanjeng Nabi Ibrahim mun aya mun carekan. Manya cenah sia patung bisa neungeul. Nah, dirinya memiti hujah. Hujah? Atuh nah, jenah. Itu bisa nengel memakai di semua hujah. Gitu. Wah, lebih kak. Ditewak kanjeng Nabi Ibrahim ini. Duhu. Nyun pancaka, pancaka teta. Sunu iyo, suruh ditumpukin. Tumpukin dulu kan kita. Tuna bina luhur suluh. Asupan, kominyak, seblok. Burr, hacetnya burung. Geretak. Digigir, diharap, ditukang, seneng, ngedeketan Ibrahim. Pankun, jeleng, hari tadi syawarga. Semua. Muncara dalang tembak widadari, pating cerdik, para dewa, pating korosya. Kawasan terat di muka, cingkel, duh. Ditinggali, tepnina panca tiga. Wah, patah teka. Ya Jibril diutus turun ku Allah. Bril. Lah. Lah mun cekurang Sunda, da urang Sunda mah kana ngaran jelema teh dicopot tungtungna, lamun Asep Chef, kana Chef. Iya, itu. Lamun ka Dedi, di Chef kacamata. Si Ari. Lamun ka Ari melecu. Sakapeun tu, sakapeun, sakapeun teh. Lamun ka Ku Aceh, bung. Depan begung. Oh. Dan abu. Ela. Turun maneh ka dunya Bril. Bejakeun ka Ibrahim, geura nyingkah kitu teh seuneuh geus deukeut. Seo. Cak. Kasar malaikat. Oh, malaikat. Tapi jangan jangan malaikat mah. Sakira malaikat. Oh. Cicing di payunan Ibrahim enggak canteng. Oh. Im. Jibril. Ini Ibril. Ini Ibril. Saur ala. Gerak nyingkah eta cenah geus deukeut. Cek Jibril. Saur Jibril. Ka Ibrahim. Baca Ibrahim walerna apsena na we cenah tong panas. Oh kitu. Eta Jibril ngeblusat teu sewat. Sewat. Cek. Ayeuna halo. Kumaha cenah? Bril. Itu cenah. Saurna teh. Cenahna we tong panas. Dirinya Allah nurunkeun wahyu teh yanna rukuni barda wa salaman Allah Ibrahim. Hei cenah tis jeung kasalametan pikeun Ibrahim. Beak suluh ka duruk Ibrahim mah geus neulah eta nya dulukan. Teu panas bari mawa tahu sumedang. Ah, nah cuma bikin mawa tahu sumedang teh. Lamun geus dulukan teh tahu. Yang mah geus leuwih haroj. Tambahan sekalian Jibril oge beak 40.000 pulang balik teh. Beda mina teh ieu teh tu. Oh, mun kana angkot ka kitu. Nepi ka ayeuna geuning anu teu elmuan mah jelema teh yanna rukun ibadah wa salaman ala Ibrahim teh dipuasaan hayang teu hayang teu tetep diduru. Diduru. Sangere keuna ku seuneu. Salah kaprah na teh. Salah kaprah padahal naon? Peti isan hate di mana aya tatangga kabeuli mobil. Ulah kabawa panas. Ulah kabawa panas, alhamdulillah Gusti, tatangga abdi kabeuli mobil keun atuh tatangga nu meulina abdi nu rek milu numpakna. Abdi nu rek milu umahna alhamdulillah Gusti, tatangga abdi geus kabeuli sawah abdi nu rek maculna. Ya. Jadi ulah kaduru kurang teh kubatur teh. Ulah kapanasan. Heeh. Duh alhamdulillah geuningi Bapak Camat dan Kuayang Abdi nu rek lalajona. Duh da teu mayang teh. Heeh. Teu mane lalajo bae da teu mayang. Alhamdulillah tetangga abdi Gusti nyandung abdi nu rek dilirna. Ya ulah semuanya. Ieu mah kumaha tatangga kabeuli mobil tatangga kabeuli sawah ye ngaji monyet kaduru katena teh sudon sudon ulah kitu sujud ka Allah nya